Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qawluhu fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana mengambil Ibrahim sebagai khalil. Hada bayan anna al-khullah fawqa al-mahabbah. Ini penjelasan bahwa al-khullah di atas mahabbah, lebih tinggi tingkatannya daripada mahabbah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأنا إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم. Adapun siapa yang menduga atau yang diduga oleh orang-orang yang ghalitin, orang yang salah, menganggap bahwa mahabbah itu lebih sempurna daripada khullah, kemudian berkata bahwa Ibrahim khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah habibullah, dan habibullah lebih tinggi katanya dari khalilullah. Kata Ibnu Qayyim, hadza min jahlihim. Ini dari kebodohan mereka. Mengapa? Karena baca satu hadis ini saja cukup. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ittakhadhani, kata Nabi, khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah mengambil aku sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Berarti beliau dan Ibrahim alaihi salam dua-duanya khalil. Tidak dibedakan. Bahkan kalau mahabbah, jelas itu di bawah khullah. Mengapa? Karena tidak ada yang disebut dengan khalilullah kecuali dua, Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang disebut dengan habibullah, yang dicintai oleh Allah, sangat banyak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sekian banyak. Apa saja? Inna Allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbaris tersusun rapi seperti bangunan yang tersusun kokoh. Berarti semua para mujahidin yang berperang fi sabilillah, mereka habibullah, kecintaan Allah taala. Innallaha yuhibbu allazina taqaw. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Apa lagi? Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang muhsin. Apa lagi? Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada yang tawabin dan mutatahhirin. Berarti yang dicintai banyak, tapi yang dijadikan khullah hanya Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam. Tayib. Fa innal mahabbah 'ammah wal khullah khassah. Adapun mahabbah sifatnya umum. Setiap orang beriman dicintai oleh Allah. Setiap orang yang bertakwa dicintai oleh Allah. Sedangkan khullah khusus. Wa hiya nihayatul mahabbah. Sedangkan makna khullah adalah puncaknya kecintaan. Ya, kalau kecintaan itu bertingkat-tingkat, yang paling tingginya adalah khullah. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adallaha qad ittakhadahu khalilan. wa nafa an yakuna lahu khalilun ghairu rabbih. Sedangkan Allah SWT sudah mengambil beliau sebagai khalil dan menafikan adanya khullah atau khullah dari selain kepada Rabbnya. Artinya Nabi mengatakan, aku tidak mengambil khalil dari makhluk, dari manusia. Karena khalilku hanya Allah SWT. Berarti khalil tinggi sekali. Ma ikhbarihi bihubbihi li'Aisyah. Adapun cinta, Rasulullah SAW menghabarkan, aku cinta pada Aisyah. Wali abiha. Bagaimana dalam riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa dicintai oleh Nabi, sangat dicintai, dia tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Kata beliau, ya Rasulullah, maksudku dari kalangan laki-laki. Dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Ini Abu Bakar. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian fulan. Kemudian fulan. Dia belum disebut. Radiyallahu ta'ala anhu. Padahal merasa sangat dicintai. Tapi ketika ditanya siapa yang paling dicintai? Aisyah. Kemudian siapa? Kemudian dari kalangan laki-laki, bapaknya. Taib, ini bukti kalau cinta, Rasulullah SAW mencintai. Aisyah mencintai Abu Bakar wa Umar, mencintai para sahabatnya, mencintai istri-istrinya. Ini cinta. Adapun khalil, aku tidak mengambil khalil. Sampai mengatakan, abra'u ilallah. Aku berlepas diri dari kalian semua kepada Allah. Aku tidak akan mengambil dari kalian khalil. Tidak mengambil dari manusia khalil. Tapi kecintaan, dia punya. Aisyah dicintai. Abu Bakar dicintai. Tapi khullah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, kalau begitu, mana yang lebih tinggi? Al-khullah atau al-mahabbah? Hah? Kenapa al-khullah? Taba'an. Wali abiha, wali Umar, baghairihim. Cinta kepada Aisyah, cinta kepada bapaknya, cinta kepada Umar, dan lain-lainnya. Wa aydan fa inna allaha yuhibbu tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang tawwabin. Dan mencintai para mutatahhirin. Wa yuhibbul sabirin. Allah juga cinta pada orang yang sabar. Cinta pada orang yang mutatahir, yang membersihkan dirinya. Yang tawwabin, yang bertaubat. Wa khullatuhu khassatun bil khalilain. Adapun khullahnya Allah hanya untuk dua khalil. Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qawluhu, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Ucapan Nabi selanjutnya, kalau aku akan mengambil dari umatku seorang khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Di sini ada pelajaran penting. Bayan anna siddiq afdalus sahabah. Penjelasan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sebaik-baik sahabat. Jelas dengan kalimat ini, hadis yang sahih ini, bahwa sahabat yang paling dicintai oleh Nabi adalah Abu Bakar. Sampai berkata, kalau aku boleh mengambil khalil, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Yang berarti, ada rad al-Rafidah. Yang berarti bantahan untuk kaum Syiah Rafidah. Dan juga al-Jahmiyah. Wahuma syarru ahlil bid'ah. Dan mereka adalah sejelek-jelek ahlul bid'ah. Rafidah dan Jahmiyah. Wa akhrajahum ba'du salaf min as-sintaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian salaf mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Karena kafir. Sedangkan 72 golongan masih dikatakan oleh Nabi dengan umatku berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. masih dikatakan umatku berpecah. Artinya mereka sesat tapi masih dalam aliran-aliran muslimin. Tetapi kata sebagian salaf, adapun Syiah Rafidhah tidak masuk 72 golongan. Adapun Jahmiyah tidak termasuk 72 golongan karena mereka kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kafir bukan umat Nabi Muhammad SAW. Qala wa bisabab ar-Rafidhah hadatsa asy-syirk. Dengan sebab adanya aliran Rafidhah Syiah terjadilah penyembahan kuburan-kuburan. Jadi justru yang pertama kali mengajarkan untuk menyembah kuburan itu Syiah Rafidhah. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalian itu mengagung-agungkan kuburan itu adalah terbawa dengan fitnahnya Syiah Rafidhah. Mereka sudah lebih dulu dan mereka yang mengajarkan untuk memuliakan Ahlul Bait dengan memuliakan kuburannya. Kuburan Husain di Karbala, kuburan Husain di Irak, kuburan Husain di Iran, kuburan Husain di Mesir. Husainnya cuma satu. Kuburannya banyak dan semuanya dikeramatkan. Semuanya disembah oleh mereka. Katanya ini badannya, di sana kepalanya. Yang di sini apanya? Yang di sana apanya? Itu terbunuhnya. Taib. Yang di sini? Ajib. Agama yang aneh adalah agama Syiah Rafidhah. Sehingga sebagian salaf, akhrajahum minas sintaini wa sab'ina firqah. Sebagian salaf mengeluarkan mereka, tidak termasuk 72 golongan sekalipun. Wahum awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Mereka pula yang pertama membangun kuburan jadi masjid. Yang pertama menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah adalah Syiah Rafidhah. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullah. Wa huwa kama qala bila raib, dan memang demikian keadaannya, tidak ragu lagi. Memang mereka Syiah Rafidhah yang pertama mengajarkan untuk ghulul terhadap orang saleh, menyembah kuburan orang saleh, membangun kuburan sebagai tempat ibadah, itu mereka Syiah Rafidhah. Wa fihi isyaratun ila khilafati Abi Bakrin, dan padanya ada isyarat tentang khilafah Abu Bakar. Di mana ada isyarat khilafah Abu Bakar? Karena Nabi menyatakan dengan kalimat, kalau aku menjadikan seorang khalil, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku, kekasihku. Tetapi tidak, aku mengambil hanya Allah sebagai khalilku. Artinya Abu Bakar adalah yang paling dekat dengan Nabi, yang paling mulia, yang paling pantas menjadi khalifah. Apalagi disebutnya oleh Nabi ketika akan wafatnya. Artinya seperti wasiat. Bahwa ingat, yang paling dekat dengan aku adalah Abu Bakar. Kalau boleh aku mengambil khalil, aku akan jadikan khalil. Barakallahu fikum. Bi'anna man kanat mahabbatuhu li syaksin asyadda kana aula bihi min ghairihi. Karena siapa yang kecintaan pada seseorang lebih dekat, maka dia lebih pantas menggantikannya. Waqad istakhlafahu ala salati bin nas. Dan Nabi telah menunjuk beliau untuk menggantikan dirinya dalam mengimami salat ketika beliau sakit. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Wa ghadiba sallallahu alaihi wasallam lamma qila yusalli bihim Umar. Bahkan beliau marah ketika ada yang berkata, gimana kalau Umar saja yang imami? Aku katakan pada kalian Rasulullah, aku katakan pada kalian Abu Bakar. Bahkan marah pula ketika keluarganya berkata, ini Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar suaranya perlahan dan mudah menangis, tidak jelas kalau membaca, ila akhirih, beralasan. Kata Nabi, inna kunna la sawahibu Yusuf. Kamu itu seperti kawan-kawannya Nabi Yusuf. saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ini membuat rencana-rencana. Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Nabi marah. Artinya barakallahu fikum, Nabi tegas menyatakan Abu Bakar menggantikan beliau mengimami salat. Yang kedua, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa yang paling dicintainya adalah Abu Bakar. وَذَلِكَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوْفِيَ فِيهِ. Dan itu ketika beliau sakit, dan sakit yang serius sampai beliau wafat ketika itu. Salawatullahi wasalamuhu alaih. وَسْمُ أَبِي بَكْرٍ. Nama dari Abu Bakar, karena Abu Bakar sungguhnya kunyah. Kunyah itu julukan seseorang dengan bapaknya atau dengan anaknya. Abu Fulan atau Ibnu Fulan. Itu kunyah. Maka Abu Bakar itu kunyah. Abu Bikr, bapaknya wanita perawan. Wallahu ta'ala alam. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lainnya janda. Namanya Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah. Artinya beliau dari Bani Taim bin Murrah. Sehingga sukunya At-Taimi. Dari Taim bin Murrah. Dijuluki As-Siddiq oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. As-Siddiqul Akbar. Siddiq yang paling besar. Karena Aisyah juga dijuluki Siddiqah. Berarti Siddiq bukan hanya Abu Bakar, tetapi Aisyah juga disebut Siddiq. Siddiqah binti Siddiq. Sehingga dikatakan Siddiqul Akbar. Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau adalah pengganti khalifah dari Rasulullah SAW. Afdalus sahabah. Beliau adalah sebaik-baik sahabat secara ijma', secara sepakat seluruh para sahabat. Muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Semuanya sepakat bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik. Afdalus sahabah. Man yu'taddu biqawlihi min ahlil ilm. Sepakat seluruh para ulama. Yang yu'taddu biqawlihi, yang bisa diterima ucapannya. Ini ucapan-ucapan ulama yang benar-benar panutan umat. Sepakat. Para imam-imam ahlu sunnah. Imam Syafi'i. Atau imam Malik. Ataupun imam Ahmad. Ataupun Abu Hanifah. Semua tokoh-tokoh madhab. Dan semua ulama di madhab mereka. Sepakat. Bahwa afdalus sahabah ma'ada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Sebaik-baik para sahabat setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada khilaf, tidak ada khilaf, tidak ada khilaf. Alhamdulillah. Yang syadz, yang nyeleneh hanya ajaran agama Syiah. Agama lain. Bukan agama Islam. Agama Syiah. Mengapa saya katakan bukan agama Islam? Karena disebutkan tadi oleh ba'd salaf, disebutkan, dinukilkan, bahwa mereka dikeluarkan dari 72 golongan. 72 golongan ini adalah perpecahan umat yang 72 terancam dengan neraka, yang satu akan selamat. Dikatakan oleh Nabi mereka umatku, sedangkan Syiah keluar dari itu. Karena mereka menganggap dengan akidah yang sama sekali bukan akidah Islam. Pertama, menganggap Quran bukan 30 juz yang kalian pegang. Mereka punya Quran Fatimah. Mereka menganggap ada yang lebih pantas menjadi Nabi. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Bukan Rasulullah SAW. Menganggap bahwa Jibril berkhianat. Memberikan risalah. Harusnya kepada Ali dia berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, khana al-amin. Telah berkhianat al-amin, Juga mereka memiliki akidah. Bahwa imam-imam yang 12, ma'sumun. Terjaga dari kesalahan dan dosa. Bersih, suci, seperti Rasul. Dan mereka berkeyakinan, akidah, bahwa imam-imam mereka yang 12, boleh merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Boleh membuat syariat. Boleh mengganti. Boleh merubah. Boleh menghapus. Dan itu sifat ketuhanan. Berarti mereka menganggap imam-imam mereka seperti Tuhan. Ini jelas bukan ajaran Islam sama sekali. Islam sepakat seluruh madhab-madhab kaum muslimin. Semua kelompok-kelompok kaum muslimin sama. Berkeyakinan bahwa Al-Quran 30 juz, 6666 ayat. Mereka tahu, meyakini. Dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Tidak ada lain selain itu. Itu Quran, kaum muslimin. Dan mereka sepakat bahwa yang berhak merubah hukum hanya Allah. Maka setelah ada dalam Quran dan Sunnah, dalam ajaran Nabi, tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Mereka juga menganggap tidak ada yang ma'sum, terjaga dari kesalahan, kecuali Rasulullah SAW. Adapun yang lain, selain Nabi, tidak ma'sum. Bisa tergelincir, bisa salah, bisa alfa. Ini alhamdulillah kesepakatan seluruh kaum muslimin. Maka Syiah adalah ajaran yang syadzah, yang sangat celeneh, berbeda dengan seluruh kaum muslimin. Ajaran kafir, ajaran balal, ajaran bejat. Ajaran yang mengajarkan akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak jelek dalam bentuk dusta, ucapan palsu, saksi palsu. Ajaran jelek dalam bentuk zina, kawin mut'ah, kawin kontrak. Ajaran yang untuk betul-betul mengajarkan ajaran bejat, yaitu pergaulan bebas. Ini sama sekali bukan warna Islam. Walhamdulillah dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Khamilina azakumullah. Maka kembali kepada pembahasan kita. Syiah leisat minal muslimin. Syiah itu bukan dari kalangan muslimin. Sehingga mereka nyeleneh pula ketika berbicara tentang orang yang terbaik di kalangan muslimin, yaitu Abu Bakar. Yang sudah kata-katakan, disepakati oleh seluruh para ulama dari semua madzhab-madzhab fiqih, para ulama, para imam-imam sepanjang masa. Ternyata Syiah mencaci makinya, menjelekkannya, menghinanya, menjatuhkannya, bahkan menjadikannya seperti keset di bawah diinjak-injak oleh mereka. Padahal beliau afdalus sahabah bi ijma' yu'tad. Ini ijma' ulama, ijma' al-fuqaha, ijma' seluruh para imam, imam ahlus sunnah. Mata fi jumadil ula, beliau meninggal pada jumadil ula. Sanata 13, saya ulangi. Mata fi jumadil ula, sanata 13, walahu 63 sana. Beliau meninggal pada bulan jumadil ula, tahun ke-13 Hijriah, dalam keadaan berumur 63 tahun. Seperti Rasulullah SAW, umur 63 tahun. Kaifa wajibukum? Bagaimana PR kalian? Hah? Sudah terkumpul berapa akwal? Hah? Atau tidak dikerjakan? Kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan kalian tulis. Kalian susun dalam bentuk karya tulis. Kasih nama kalian di 2 lembar folio. Lebih tidak apa-apa. Kurang jangan. Bisa bikin karya tulis. Hah? Yang penting pikiran utama sudah ada. Yaitu pembahasan tentang masalah ucapan para ulama dari semua madhab tentang larangan hulu terhadap kuburan, ya. Kalian susun dalam bentuk karya tulis dan silahkan kasih judul. boleh judulnya Bukan Pemahaman Wahabi. Kenapa? Karena yang kalian tulis nanti akwal dari semua mazhab. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama, artinya ini bukan hanya ucapan Muhammad bin Wahab gitu. Atau kamu kasih dulu bukan hanya pendapat Muhammad bin Wahab. Atau kamu kasih judul Aqwal Ulama tentang masalah ini atau masalah itu. Baik. Nah, calon-calon para dai harus bisa nulis. Nah. Masih ada waktu seberapa jam? Kalian buka PR kalian. Kalian bentuk dalam bentuk tulisan, baru kemudian akwal tadi kamu masukkan. Tinggal dikasih mukaddimah. Dan penutup, muakhirah. Sebelum menutup, kesimpulan. Alas. Apa mukaddimah itu biasanya? Mukaddimah itu biasanya, apa sebabnya kamu tulis? Dan kemudian, latar belakang, setelah itu, rencana yang akan kamu tulis. Itu biasanya di mukaddimah. Misalnya, ya, akhir-akhir ini, kita mendengar bahwa setiap kita menegur seorang agar jangan ghulu pada mereka selalu menyatakan Wahabi. Maka perlu kami jelaskan begini-begini. Itu sebab bahwa ternyata pendapat ini pendapat semua para imam-imam ahlus sunnah dari semua mazhab-mazhab fiqih. Mazhab-mazhab fiqih. Ini akhirnya. Maka kami akan tulis dalam beberapa bab. Jadi mukadimah juga. Kami akan bahas masalah ini, akwalnya, kemudian dalil-dalilnya, kemudian kesimpulan. Semoga tulisan ini bermanfaat. Bisa? Kalau enggak mencoba enggak akan pernah bisa. Coba dulu. Barakallahu fikum. Karena suara saya habis. Enggak bisa melanjutkan. Kasih nama yang jelas. Masing-masing. Biar saya tahu siapa calon-calon penulis dan siapa calon-calon penceramah. Masing-masing punya bawaan. Ada yang gak bisa ngomong tapi bisa nulis. Ada yang nulis gak bisa, ternyata ceramahnya Masya Allah. Ya, membawa pendengar.